Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa nasqa al-hadith kitabullah wa khara al-huda huda Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa shara al-umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah kula dalalatin finnar adhani Allah wa iyaqum minnar. Ya talabah rahimani wa rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatannya. Alhamdulillah, dikarenakan tidak ada satupun kenikmatan yang kita nikmati melainkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya untuk kepada kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang telah memberikan hal itu semuanya kepada kita. Pada bidin rahmin wa rahmatullah, pada kesempatan yang lalu masih dalam kitab nikah, kita telah selesai membahas pada bidin rahmatullah beberapa permasalahan berkaitan dengan tolak permasalahan perceraian baik yang dilakukan dengan tanpa sengaja atau khotok ya, atau lupa ya. Maka semuanya ketika itu dilakukan tidak dengan niat maka hal semacam itu tidak terjadi ya. Masuk diantaranya na'amu'alaikum tolak ukroh, tolak yang dipaksa tidak masuk. Maka pada kesempatan ini karena memang masih na'amu'alaikum masih ada kemiripan pembahasan berkaitan dengan hal itu ya, dibahas terkait dengan na'amu'alaikum ucapan seorang kepada istrinya ya. Ucapan seorang terkait dengannya, dia mengatakan anti alayya haram kamu, ya, haram bagi saya. Bagaimana nawarakallahu ya, ucapan semacam jatuhkah ucapan ini dalam bab tolak ya, kalau lebih sama terus bagaimana konsekuensinya kalau sampai ada orang yang mengatakan semacam itu pada istrinya. Ini namanya ila ya, nawarakallahu ila anti alayya haram, dan guru Rasulullah SAW pernah melaksanakannya, melakukannya nawarakallahu fikum pada istri-istrinya ya, ila itu kan pertama kemudian barakallahu ya. Atas pertanyaannya, jatuhkah ucapan ini sebagai ucapan talak ya, atau jatuh pada na'amarakallahu fikum perkara yang lain seperti na'amarakallahu fikum bihar misalnya. Mirip enggak dengan bihar? Bihar itu ya na'amarakallahu fikum anti kathuhri umi. Ini ya. Yang pada apa pada hakikatnya itu pengharaman terhadap apa istri, pengharaman istrinya untuk diri dia, dirinya gitu. Na'amarakallahu ketika dia menyamakan istrinya seperti ibu, ibu ibunya. Kalau dihar wate ya, nama orang keluar. Dihar wate, kon ramah kumoh. Ya, dia harus ketika dia harus kembali na'am barakallahu fikum, dia harus na'am satu, kalau dia bisa membayar budak, kalau enggak bisa na'am barakallahu fikum ya puasa 2 bulan berturut-turut, kalau enggak ya ngasih 60 makan 60 orang miskin, fakir miskin itu ya. Kalau dia bilang sekarang posisinya dia itu mengucapkan bukan ucapan dihar tapi ucapan anti aliyah haram, gitu ya. Kalau dia bilang apakah satu itu ya, kalau dia bilang barakallahu. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam nama barakallahu fikum, tafadhol yang menghafalkan hadis sebelumnya monggo dibaca. Qalibuddin rahimahullah. Qal mu'allifu rahimahullah. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala. Ibn Abbas, beliau pernah menyatakan. Jadi asar ini mauquf. Ya qalibuddin mauquf. Artinya dengan barakallahu fikum dengan khalifatullah masalah ini barakallahu fikum secara spesifik ucapan dari Nabi Alaihi Wasallam tidak ada ya. Yang ada ilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada istri-istrinya ya, barakallahu fikum, beliau menahan diri dari istri-istrinya, mengharamkan mereka atas dirinya selama 1 bulan. Pernah terjadi na'am, dan tidak ada statement khusus terkait masalah ini na'am, sehingga ya dalam masalah ini terjadi khilaf cukup panjang di kalangan para ulama, sampai para fuqaha menyebutkan ada sekitar 18 khilaf ya, 18 na'am warakulah pendapat para ulama. Khalifah itu memang ya, karena memang tidak ada statement khusus ya, secara spesifik berkaitan dengan. Nah disini Khalifah Makmum Alif Rahmat Ta'ala menyebutkan asar mauquf dari ya, Ibnu Abbas Rasulullah Anhu. Ya Khalifah itu memang dikarenakan ya, posisinya seperti itu, maka wajar kemudian Anwar Al-Fikum ya, obiah ini di tengah-tengah para ulama ya, terjadi perbedaan. Kadang-kadang nanti kita akan sebutkan konsumen dari hilafnya mereka orang-orang itu ya, 3 di antara yang paling kuat. Nah boleh ada 18 pendapat tentang permasalahan ketika seorang mengatakan anti aliyah haram jatuh apa gitu. Nah jadi ya, maka di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan semacam itu enggak jatuh apa-apa. Laisa bisyai. Di sini ya. Laisa bisyai, tapi dia harus membayar kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu ambas yang budak ya, yeah. Atau berpuasa 3 hari. Ya. Yeah. Atau na'amaraqlah memberikan makan kepada 10 orang. Sebagaimana disebutkan dalam surat na'amaraqlah fikum Al-Maidah. Kalimatnya macam macam. Dan itu sifatnya tahir ya. Beliau ini. Atau gitu ya. Kalimatnya macam. Kata Ibnu Abbas, idza harrama ar-rajulu imra'atahu laysa bi syai'. Apabila seorang lelaki mengharamkan istrinya, ya, maka tidak ada apa-apa. Artinya enggak jatuh apa-apa, nawara kalau. Enggak jatuh cerai. Ya enggak jatuh di bihar. Nih, kalau bisa waktu mau. Nah. Waqala dan Ibnu Abbas mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian, untuk kalian pada diri Rasul alaihi salatu wasalam contoh yang bagus, di mana Rasul sallallahu alaihi wasalam pernah mengilak istrinya. Nah, radhiyallahu anhu. Ya. Khalid bin Maqdumah. Disebutkan di dalam surat At-Tahrim. Di mana Rasul alaihi salatu wasalam ya pernah mengharamkan istrinya atas diri beliau. Allah menceritakan, ya ayuhan nabiyyu lima tuharim ma'ahallallahu lak tabtagi marbuat azwajik wallahu wafurun rahimun. Nah, setelah itu qad faradallahu lakum tahillata imanikum hadah. Ya, di sini khumatullah Abbas pandangan bahwasanya orang yang melakukan hal itu tidak jatuh apa-apa, tetapi wajib baginya untuk membayar dengan kafarat tahil la ta'iman. Kali benar aku. Ya. Kali benar aku. Ya. Makanya beliau na'amara itu mengatakan menyebutkan ayat ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada bagi kalian pada dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah yang bagus. Dari sifat nama Allah tidak disebutkan bahwasanya ucapan ya anti alayya haramun itu berkonsekuensi apa? Enggak. Kecuali na barakallahu fikum ya diwajibkan bagi dirinya untuk membayar kafarat sumpah. Nah, Allah mengatakan waqad farada Allah qad farada Allah lakum tahillat aymanikum. Ya, kali pertama ini pendapat yang apa sebuah kali pertama yang ini merupakan pendapat yang kuat, salah satu dari pendapat-pendapat yang ada yang beredar di kalangan para ulama. Kali pertama yang rawahul Bukhari, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari wali muslimin an ibn Abbasin, dan disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan idza harrama ar-rajulu imra'atahu, apabila ada seorang yang mengharamkan istrinya, dia mengatakan pada istrinya anti aliyya haramun, begitu ya, amarakallahu bikum, fa yaminun yukaffiruha, maka itu dia harus, itu merupakan sumpah yang dia harus apa? Harus ya bayar kafaratnya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Harus bayar kafarat. Sekali lagi ini satu pendapat. Kali pertama. Baiklah, disebutkan sebagaimana kita sebutkan ikhwan ulama, ada 18 pendapat di kalangan para ulama tentang perkara ini, tapi yang paling kuat ada 3. Kali pertama. Salah satunya yaitu pendapat ini, bahwasanya orang yang melakukan itu maka tidak jatuh apa-apa dan dia wajib membayar kafarat sumpah. Jadi ya, kali bin Makmum sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, nah annaha yaminun mukaffaratun wa hadha madzhabul a'immati tsalatsah, ini merupakan 6 ungkapan yang diposisikan sebagai sumpah yang harus ditebus, yang harus dibayar kafaratnya. Ini pendapatnya a'immati tsalatsah, ya Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wal Auza'i wa bi qala Abu Bakar wa Umar Usma'u wa Abu Mas'ud wa Abbas wa Aisyah. Nah, warakallahu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annahu hasbaniyatil mutakallim min talaqin aw biharin aw yaminin. Nah, yang kedua, amarakallahu fikum, kalau ada seorang yang mengucapkan anti aliyya haramun kepada istrinya, maka tergantung niatnya. Kalau niatnya tolak, jatuh tolak. Kalau niatnya zihar, jatuh zihar. Ya. Kalau niatnya sumpah ya, dan amurah kalau jatuh sumpah. Ayo sama. Hadza qaulun li Abi Hanifah. Ini satu pendapat. Ya, yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah. Ali bin Abi Mujahid para kalau. Wa riwayatun an Ahmad. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Wahtaru jama'atun minal Hanabilah. Hanabilah dan dipilih oleh sejumlah ulama madhab mengikut Imam Imam Ahmad. Khalid bin Rahmatullah. Nah, as-salis yang ketiga, annau ziharun fi kafaratu zihar. Ketika orang mengucapkan anti alayya haramun, maka menurut pendapat yang ketiga jatuh zihar. Sehingga ketika dia mau kembali kepada istrinya, dia harus na'am barakallahu fikum membayar kafarat zihar. Apa itu? Membebaskan budak. Kalau enggak bisa na'am puasa 2 bulan berturut-turut, kalau enggak bisa memberikan makan 60 orang fakir miskin. Sebagaimana disebutkan dalam surat Mujadilah. Khairul makmum jami' barakallahu. Wa hadha huwa al-mashhur min madhhab Ahmad wa Ishaq wa jama'atun min at-tabi'in. Ini yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad dan Ishaq Ibnu Rahawai, juga sejumlah dari kalangan tabi'in. Syekh Al-Basam menukil ucapan Al-Qurtubi, beliau mengatakan wa sababul ikhtilaf annahu laisa fil kitab was sunnah sun yu'tamad alaihi. Ya ada. Ya, ada nas yang di apa bisa dijadikan sebagai sandaran atas perkara ini sehingga terjadilah khilaf sebagaimana yang disebutkan tadi. Khalif bin Ahmad bin Jan barakallahu. Nah. Ya, fatajazabaha al-ulama bidzalik. Akhirnya para ulama saring talik ulur tentang perkara itu. Apakah ini jatuh zihar atau jatuh tolak atau jatuh na'amara kalau yamin semata na'amara kalau kali bin Mahmud jain barakallahu. Tapi ya perlu jadikan garis bawah. Ketika dalam sebuah perkara itu ada ucapan sahabi, ya, maka perlu untuk kita lebih cenderung ke situ. Karena biasanya amarakallahu fikum ucapan sahabi itu lebih apa? Lebih mendekati. Nah, di sini khana makmumah ada ucapannya Ibnu Abbas, oleh karena itulah khana kitab makmum Jabar mu'alif menyebutkan ucapan tersebut. Ya. Ya khana kitab makmum. Segala kulih hal khana makmumah. Ya. Semacam itu ya. Itu semacam murajih gitu bagi kita ya. Murajih ya. Untuk kita memiliki kecenderungan pada satu pendapat tertentu. Nah, lebih-lebih akan ada pendapat tersebut dikuatkan oleh ucapannya seorang sahabat. Kan ya. Kali bernama kamu. Ala kulli hal. Ya. Kalau misalnya ada biak-biak yang berpendapat selain dari itu, maka di sini kita tasamuh saja. Nah, warakallahu fikum. Mengadah khilaf kepada para ulama. Ya. Yeah. Enggak ini. Enggak jatuh apa-apa. Enggak. Jatuh dia. Ya sesar. Kan itu. Terserah kau lah. Nah, warakallahu fikum. Kau pun punya pendapat seperti itu. Monggo. Nah, warakallahu fikum. Dan harus konsekuen. Ya. Yeah. Kalau memilih sebuah pendapat aja harus konsekuen. Jangan kemudian dipilih. Wah, ini yang enak. Yang enak. Ini paling ringan. Enak ini baik. Enggak. Harus konsekuen. Segala konsekuensinya. Yang ditimbulkan dari pilihan antum terhadap pendapat tersebut harus kamu jalankan. Nih, hari berdua kemudian para kalau, ya, wallahu a'lam. Khalif bin Rahman rahimakumullah. Nah, dari hadis ini, na'am barakallahu fikum. diambil beberapa faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di asar ini ya, karena ini mauquf. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hukum hadil masalah ya, idza harrama ar-rajul zawjatahu fa madza yatarattabu alaihi. Hukum permasalahan ini kata Syekh Muhammad bin Shalih, ketika ada seorang yang mengatakan anti alayya haramun, apa yang menjadi akibat dari ucapan itu? Nah, barakallahu fiik. Qala bihi ma maka yakhatamakumullah. Sudah kita sebutkan tadi nama rokulafikum terkait itunya hilaf dengan para ulama. Tapi sekali lagi, ketika kita mendapati di situ ada qaul sahaba, maka kecenderungan kita lebih sih. Ya, kali beda makmum jangan para ulama. Ya. Dengan tanpa menafikan, misalnya ada orang yang berpendapat selain dengan memegangi pendapat selain dengan pendapat yang kita rojikan nama rokulafikum. Ya. Menafikan itu silakan monggo namara kalau kita bersikap tasamuh toleran namar sebab itu kali begitu nama. Nah, dan itu termasuk fungsi kita belajar itu namara kalau atau bisa lihat di kitab ilm ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin namara kalau di antara tujuan kamu belajar itu supaya bisa menerima perbedaan, toleran dengan perbedaan. Beda. Nggih. Kan sangat menyedihkan ya amarakallahu. Gara-gara beda padahal itu beda apa? Masalah fikih aja amarakallahu sampai tempur kan. Nggih. Satunya gini-gini, satunya gini. Lah kalau wala kuat. Satunya cakep sama Islam. Kamu salah. Ya jangan gitulah amarakallahu. Masalah fikir amarokloh beda ya, apa ada yang penting ada dasarnya kan gitu ya. Kalau kita mau kemudian amarokloh, nah itu dengan belajar itu amarokloh kita tahu, oh iya ini memang ada beda perbedaan dengan sehingga, ya untuk menggapai sikap tasamuh itu lebih mudah. Beda kalau nggak tahu, yang taunya yang benar ini, ketika ada beda, wah itu salah itu amarokloh karena nggak belajar. Kalau sudah belajar amar, oh iya, memang ada khilaf dengan para ulama. Sehingga apa? Mudah untuk pasang. Gitu ya? Nah, orang kalau. Ya, kalau itu sama kemudian. Jadi yang berikutnya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annal asra fi af'alin Nabi alaihi salatu wassalam afali wa aqwalil asl at-ta'assi. Hukum asalnya pada perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam, baik perbuatan maupun ucapannya adalah dicontoh, diteladani. Nah, barakallahu. Kalau begitu. Tapi kalau itu sekadar nah, barakallahu. Itu bisa lihat di pembahasan masalah usul fikih ya, nah, barakallahu. Sekadar yang muncul adalah perbuatan Nabi, itu paling pol ya berfaedah mustahab atau gitu ya nah mustahab kalau dia bertemu kemudian nah sini nah warahmatullahi wabarakatuh Ibnu Abbas menyebutkan nama rokulafikum ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasul alaihi wasallam untuk kalian contoh yang bagus qualifikum. Nah, dan sisi dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah ayat yang lain, kama atakum rasul fahudu wa manahakum anu fantahu anil namaraku. Tapi kan namaku kalau kita melihat di kitab-kitab usul ya, perbuatan Nabi alaihi salam paling pol itu adalah yufidul istihadah namaraku. Allah alam. Mari kita rahmatkan macam para kelas. Wa min fawaidil hadis, dan termasuk faedah dari hadis ini adalah annal mar'a yajib wa la yakuna ta'asiyan bin nabi alaihi salatu wasallam ta'asiyan hasanan. Bahwasanya seorang wajib untuk meneladani nabi alaihi salatu wasallam dengan baik. Wal hasanu kama qulna alla yazid wa la yanqus. Dan ta'asi yang baik itu adalah engkau tidak mengurangi, tidak menambahinya. Namurullah. Kali video maaf kemudian. Ya. Ini kalau kita zahir, kita lihat zahirnya namurullah. Ya. Ya. Pendapat pertama itu lebih nampak. Wafi fawaiti. Wamin fawaiti hadal asar. An Ibn Abbas, ya. Wa min fawaid hadzal athar an Ibn Abbas anna tahrimul mar'ah ka tahrimi ghairiha min al-halal yakunu yaminan. Ini lebih itu. Nah, bahwasanya pengharaman terhadap istri itu sama seperti pengharaman terhadap yang lainnya, maka dinilai sebagai sumpah. Dia misalnya, saya tidak akan makan buah ini selamanya. Misalnya gini, kan berarti mengharamkan ya, mengharamkan buah tersebut. Setelah itu namorokloh pergi ke dokter, namorokloh, pak sampai punya penyakit ini, sampai harus makan buah ini. Ya sudah, itu dianggap sumpah, dan dia harus apa? Harus itu menebusnya dengan apa? Dengan kafarat sumpah, baru makan. Gitu ya. Saya tidak akan mandi air laut misalnya. Kan? Mandi air laut siapa? Kan hukumnya hal boleh-boleh saja kan? Itu diharamkan untuk dirinya sendiri ya. Ini dibilang sama orang, antum punya penyakit gatal nih, harus mandi di laut, gitu. Supaya penyakit hilang. Namorokloh itu. Kali bersama kamu, maka dia namorokloh itu apa? Dianggap sebagai sumpah dan dia harus membayar kafarat sumpah. Lalu nyemplung ke laut boleh. Yang itu ya. Demikian Allah alam. Tukari bidin rahmin orang. Nah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah untuk pembahasan kita. Jika jika ada seorang mengucapkan engkau seperti ibuku kepada istrinya dengan niatan, ya dia akan mengucapkan hal tersebut untuk memuji istrinya, maka apakah hal tersebut masuk dalam bab dikhawatirkan? Makanya antum bisa lihat tafsirnya Syekh Siti rahimahutaala, ya. Tafsir Syekh Siti tafsir Karimur Rahman pada surat tafsir surat At-Tahrim. Ya, berkaitan dengan seorang suami memanggil istrinya, "Bu." Ya, ini dia. Ya, mari kita sama kemudian para kalam. Hendaknya dihindari, khawatir masuk. Gitu ya. Ya, mari kita sama kemudian para kalam. Banyak panggilan untuk istri yang yang berfungsi untuk menguji dan bukan kayu saya banyak alam hari ini masih macam apa itu ya, asalnya akan dihindari masuk repot itu nama apa berkafarat repot ya, berat Oh. Ketika suratul khauf, na'am warakallahu fikum, disebutkan oleh para ulama ada 6 warakallahu fikum. Yeah. Di antara tata caranya disebutkan dalam Al-Quran. Surat An-Nisa, na'am warakallahu fikum. Yeah. Surat An-Nisa. Di mana imam soal imam na'am warakallahu fikum. Ya. Makmum sebagiannya ikut imam ya. Pada rakaat yang pertama na'am warakallahu fikum. Sementara sebagian yang lain berjalan-jalan. Sampai selesai dari na'am sujudnya na'am warakallahu fikum dan berdiri, yang ikut imam pertama kali langsung ke belakang na'am warakallahu fikum dan berjalan-jalan. Sementara yang belum sholat ikut sama ini. Ya, ada gambarannya. Pelekan semua ada 6 tata cara. Salah satu tata cara namun ketika sholat khauf dilakukan saat perang berkecamuk namun. Ya pedang ketemu pedang, tombak ketemu tombak namun warakallahu fikum khan bilamakum. Saat itu namun warakallahu fikum mungkin dikejar-kejaran gitu ya namun warakallahu fikum. Dalam kondisi semacam itu khan bilamakum. Dia bisa sholat sambil berjalan, sambil duduk, sambil berguling-guling namun warakallahu fikum. Ya. Kali benar, gitu ya. Ada 6 tata cara di sekolah.